dekah me aku go timang dekah me aku go terdaram lakal boleh berubah demi basarita tapi tanggih bulan nala kabar berita ditigang sekendukur bahagia. Dekah meku harapkan kita jumpa bandekah kita lanai ngerana lanai terkira tenang teduh kuman bangdu engko serserkah ikolu kususulu ijana ditigan tambar dedeku ibasada wali lani harap jumpa kita lah malam terdeku tapi cedak kelpusuku lupakan kelaku lanai inget nidu si enggo-enggo tak lupakan kerinan hidu luka saja kena di nerana perban lakam si terbang sila naik banci bengket mane langkam de tigang ara aku be nukang saja kina di ngerana perbalakam si terda lakam beti dan arah aku be jumpa bandekah kita lanai ngerana lanai terkira tenang tengah kuman bangu anggo sasrekah heko luku susu ijana ditigan tambar terdeku ibasada warilan harap jumpa kita lah malam terdeku tapi cedak kelpusuku lupakan kelaku lanai inget nidu si enggo-enggo tak lupakan kerinan hidu luka saja kena di terbayang tiap hari lakam sila banci tunduk berniat lakam sila naik banci bengket mane lakam detigang arah aku nukang saja kina dalam sedekah Belakang Betty dan arah aku kena. ada di rumah almarhum Bang Sportlo. Teman-teman anda. Mungkin nanti lagu kita yang di Cipna lalu di Jakarta. Tidak Aku taring de karo ulami lit sireban selain maitinya ki uwe mamaitin uwe beretigan minumin ngaloi aku bagi perik mesaya abang si dua-dua lalap sada arihna turah-rurang iku talingga si manjilena pagi babaku suka adian go pagi kita sada ulan pagi hingga karo sarita kamu cakaro siniani bas pusuku laulit sireban kami ngencama sayang ada surah-surahku mintawanku metua rasa lalap minar sadan dekaro Please. kedah teku kelang. Lah pernah yang kan dulu ku tenah kengkin pekenang. Lah pernah tepatin dulu jaga be senyum gunung be si pepalem pusuku barena lalak samar teman hari lupakan dubi

Man Karina temanku, goku katakan kam rondongku, lah ketadingan bagai pe, mana deba. oh turang mesayang, ulakel sambar rukundu, oh hari turang, amin kia kita ngonda. Mewari si sendang singgah di siku tapin sabah oh sabah nangin cua amin nagia gundari lakel kena kuida litmin diara nandu sengkebabah lagia. Leto paya i tengah sabah. Ah iya boleh, si gole kurang, ulamin pukul dungobah. Ah iya boleh, si gole kurang, adilakin tenu mekuah. Ah iya boleh, si gole kurang, ngobe mejua-jua. Feel Kaplah mungkin kepeken tuku tempa aku saja singi ani pusuno kepelit si deban la kepeingan du kena krina janji janji si belas kendu. Saja mosar kerina hari kita bagi kepekan dari isi kusunmu. Lid minia gelarku iba sukunmu. Sentak tak saja giali kekelenenu. Nasuknya aku ngayang ate dungena. Berkulung kuning dube si bulung panen. Taruk ras jambe gundera di tengah juma. Ate ketutus mankena sinadenangi. Nanwe ras bapak ersurah terpermenkan kena. Pusuhmu mesayang tampil aku singian pusuhdu. Uwendumi denari aku anak beru pas jauh mama. cacasi sadar melengah ibas busukku ingat kena siate ku ngena ari barenda pernah belas kenduk ku ingat olah naik kelmosa. Aku entah kaki si lupa kena kerina si hodalani labolit si sasi kuban cuba dage kai entakin alasan saja nge bandu telah ditalandu banci monce uga ukur rena nande tiga la banci bagi adikin lana ya tehendu bagi jine nandangi aku teman arindu terus terang saja bere bayang oh akan bagi bayang olah kembali.